السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita akan melanjutkan membaca risalah atau kitab Ad-Da'u wad-Dawa, atau dengan judul lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, karya dari Qadhi Al-Qadhat Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita masih berbicara tentang akibat perbuatan dosa dan maksiat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana maksiat dan perbuatan dosa itu secara tanpa sadar, tanpa disadari oleh para pelakunya, menjadi madadan lisyaitan ala nafsih, menolong setan dan bala tentaranya untuk menguasai manusia. Maka disinilah para ulama memberikan penjelasan kepada kita, menegaskan bahwasanya menghadapi godaan syaitan la'natullahu alaih akbaru juz'in minal jihad fi sabilillah, merupakan bagian terbesar, sisi terbesar, al-janibul akbar dari berjihad fi sabilillah. Kenapa demikian? Karena berjihad melawan setan adalah pekerjaan seumur hidup kita. Nanti akan lebih kita jelaskan pada poin-poin berikut yang akan disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala insyaallah. Nah, pada akhir pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 4 syarat atau 4 langkah yang harus dimiliki seorang mukmin di dalam, 4 sikap yang harus dimiliki seorang mukmin untuk menghadapi godaan setan. Yang pertama adalah as-sabru wa huwa as-sabru ala nafsih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. As-sabru ala nafsi artinya bersabar, bersikap tabah di dalam menghadapi segala wujud godaan yang ada di dalam diri seseorang. Di dalam mengelola hawa nafsunya, ya, di dalam menyabarkan ya diri kita di dalam menghadapi segala bentuk cobaan, ya. Karena kata Ibnu Qayyim, as-sabru yakunu fi ta'at, ya, yang disebut dengan as-sabru ala ta'at, sabar dalam menghadapi ketaatan, maaf ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Was-sabru fi tarkil muharramat, yang kedua sabar dalam meninggalkan perbuatan haram. Dan yang ketiga as-sabru indal bala, tiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Ketiga bentuk kesabaran ini adalah merupakan PR dalam diri kita. Kadang-kadang seseorang itu bisa sabar dalam menjalankan kewajiban, tapi akhirnya gagal gara-gara dia terpikat melakukan perbuatan yang diharamkan. Kadang-kadang seseorang sangat piawai menghindari hal-hal yang diharamkan, tapi dia enggak sadar ada bagian di antara kewajibannya yang ditinggalkan. Padahal kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, antara al-fi'lul wajib dengan tarkul muharram itu sama, gitu loh. Seorang yang meninggalkan yang wajib berarti melakukan perbuatan haram. Seorang yang meninggalkan perbuatan haram itu berarti dia melaksanakan yang wajib. Jadi antara meninggalkan haram dengan melaksanakan yang wajib itu pada hakikatnya sama. Orang yang meninggalkan haram artinya menjalankan kewajiban untuk meninggalkan perbuatan haram. Orang yang melaksanakan wajib, ya, ya, berarti meninggalkan larangan untuk meninggalkan yang wajib. Oleh sebab itu ketika seseorang gagal pada salah satunya, dia gagal dalam hal yang lain. Lalu kadang-kadang ada orang yang dalam melakukan ketaatan, meninggalkan hal yang diharamkan Allah, dia sudah sangat berpengalaman, sudah sangat baik di dalam melakukannya, tetapi dia gagal ketika dia mendapatkan musibah. Dia tidak mampu mengontrol dirinya ketika dia menghadapi musibah. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, sama dengan pembahasan tentang melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, ya. Ketika seseorang itu tabah dalam menghadapi musibah, maka dia telah menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Larangan apa? Larangan untuk mencaci maki, ya. Larangan untuk niyahah, berteriak-teriak, ya. Syakul juyub, merobek-robek pakaian, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah pada saat orang tertimpa musibah. Jadi pada saat seorang bersabar, maka pada saat yang sama, sekali lagi, dia menjalankan kewajiban untuk tabah, ya, kewajiban untuk bersyukur kepada Allah, dan menjauhi dirinya dari larangan, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang kala kita tertimpa musibah. Termasuk diantaranya berdoa kepada selain Allah. Termasuk diantaranya bertawakal kepada selain Allah. Ya. Termasuk diantaranya sabud dahar. Termasuk diantaranya mengecam, ya, tindakan Allah, mengecam takdir Allah, dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua adalah al-musabarah. Al-musabarah adalah tabah di dalam menghadapi musuh. Ya. Muakafah dan munazalah al-adu. Bagaimana seseorang mengetahui setan sebagai musuhnya, apa yang biasa dilakukan setan untuk menggoda manusia, dan bagaimana kita bersikap untuk menghadapinya. Dan yang ketiga adalah warabitu. Menjaga titik-titik lemah yang ada di dalam diri kita agar tidak dimasuki oleh setan. Menjaga aset-aset yang Allah ciptakan dalam diri kita, mata, telinga, hati, dan lain sebagainya, agar tidak ditelusupi oleh setan. Yang ketiga ini baru akan sempurna ketika kita bertakwa kepada Allah. Kita ulangi lagi bahasan akhir sebelum kita masuk kepada lanjutan pembahasan. وَجِمَاءُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ وَعَمُودُهَا الَّذِي تَقُومُ بِهِ هُوَ تَقْوَى اللَّهِ. Ketiga hal yang pertama, bersabar di dalam menghadapi diri sendiri, bersabar dalam menghadapi musuh, dan kemudian bersabar di dalam menjaga aset-aset penting yang Allah berikan pada diri kita, tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yanfa'u as-sabru wal musabarah wal murabata illa bittaqwa. Tiga hal itu enggak ada yang berguna tanpa ketakwaan kepada Allah. Wala taqumu at-taqwa illa ala saqis sabr. Sementara ketakwaan itu sendiri hanya bisa berjalan di atas landasan kesabaran. Jadi akhirnya saling mengikat. Ya, akhirnya akan saling mengikat. Sabar enggak mungkin kecuali dengan ketakwaan. Musabarah enggak mungkin kecuali dengan ketakwaan. Al-murabathah pun tidak mungkin dilakukan tanpa ketakwaan. Tetapi ketakwaan itu sendiri tidak bisa dilakukan kecuali dengan kesabaran. As-sabru, ya. Sekali lagi saya sengaja menerjemahkan as-sabru dengan kesabaran, ini hanya sebagai pendekatan meskipun itu bukan maknanya, ya. Itu bukan maknanya, ya. Kesabaran itu terlalu singkat, terlalu ringkas untuk dijadikan makna daripada as-sabru. Nah, kenapa kesabaran ini menjadi landasan daripada ketakwaan? Ketika Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dalam satu ayat, Allah menyebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita harus selalu bertakwa setiap waktu, sepanjang waktu, setiap saat. Kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Mungkinkah orang menjaga konsistensi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah kalau tidak, dia tidak bersabar? Tidak mungkin. Makanya di sana ada firman Allah yang berbunyi wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas yang kalian mampu. Ya, ini sudah pernah saya jelaskan, ya, bahwasanya perintah yang pertama ini adalah aslul amri. Asal dari perintah itu memang demikian. Hendaknya kalian betul-betul bertakwa kepada Allah. Tapi Allah Maha mengetahui bahwa manusia itu penuh dengan kelemahan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Meskipun ya, inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Gangguan setan itu pun lemah. Tapi karena menghadapi makhluk yang lemah seperti manusia, seringkali manusia mengalami kegagalan dalam menghadapi bujukan setan. Maka Allah berfirman wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebatas yang kamu mampu lakukan. Artinya perintah awal tetap dilakukan. Tetapi ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat kekhilafan, Allah Subhanahu wa taala memaklumi itu, memaafkan itu selama kita mau bertobat kepadanya. Jadi wattaqullaha mastata'tum itu adalah natijatul amal. bahwa hasil dari perbuatan kita itu memang kita hanya bisa bertakwa sebatas yang kita mampu. Tetapi pekerjaan ya, yang kita lakukan adalah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Sama dengan kita dianjurkan menghafal Al-Qur'an. Yang kita inginkan menghafal 30 juz. Tapi kenyataan ya dari kemampuan yang kita miliki dengan segala kesabaran yang kita punya, dengan segala kelemahan yang kita punya, kita hanya bisa menghafal misalnya 10 juz saja. Itu pun kadang lupa, kadang hafal lagi. Nah, ini adalah hasil, di sana adalah usaha. Jadi harus dibedakan antara usaha dengan hasil. Usaha harus optimal, meskipun hasil tidak maksimal. Seorang murid harus menjadi murid yang paling cerdas, meskipun hasil dari usaha-usahanya hanya mengangkat dia ke harkat pertengahan misalnya. Fanzuril an fi ka'ilal tiqa'il jaisyain. Coba perhatikan konsep yang berlangsung ketika dua kelompok saling bertarung. Wastifafal askarain, ketika dua askar atau pasukan itu bertemu dalam medan perang. Wa kaifa yudalu laka marratan wa yudalu alayka marrah. Bukankah dalam berperang itu kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah? Maka demikian juga ketika kita menghadapi setan. Aqbala malikul kafarati bi junudihi wa asakirihi. Setan itu dengan bala tentaranya itu kan selalu berupaya meneliti kondisi manusia. Fawajjada al-qalba fi husnihi jalisan. Dia melihat hati kita itu seperti sosok yang sedang duduk. Ala kursiin kursi mamlakati. Di atas kursi kekuasaannya. Wa amruhu nafidhun fi awani. Ibaratnya hati ini selalu menjadi raja yang kata-katanya akan didengar oleh seluruh anggota tubuh. Anggota tubuh ini ibarat bala tentara semuanya. Hati atau otak kita mengatakan kepada mata, lihat, lihat. Telinga, dengar, dengar. Tangan bergerak, bergerak. Kaki berjalan, berjalan. Itulah hati, ya, hati manusia atau otak manusia, di mana itu menjadi pusat daripada pengendalian tubuh seluruh tubuh kita. Amrullah nafizun fi awani. Wajunduhu, ya, wajunduhu, qad hafu bihi, seluruh anggota tubuh itu membantu melaksanakan perintah. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatih. Seluruh anggota tubuh ini akan berusaha memelihara ya, pusat pemerintahan mereka, pusat kekuatan mereka ini dengan berbagai macam cara. Mereka mau berperang segala macam agar hati dan otak ini akan selalu berada dalam kondisi yang terbaik. Falam yumkinhul hujumu illa bi mukhamarati ba'dhi umara'ihi wa jundihi alaihi. Kalau setan mau mengalahkan manusia, ya, mau mengalahkan hati ini, dia harus menguasai, harus melakukan tipu daya terhadap seluruh anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia. Fasa'ala an akhassil jundi wa aqrabihim minhum manzilatan. Ya, setan akan bertanya kira-kira dari seluruh anggota tubuh, seluruh organ tubuh yang dimiliki oleh manusia, mana kira-kira yang paling dekat dengan kemanusiaan, yang paling dekat dengan kehambaan. Ya, kalau di kalangan kerajaan, ya, orang-orang terdekat raja itu siapa? Tangan kanan raja itu siapa? Wahya nafas, ternyata yang menjadi sahabat paling dekat, ya, dari kemanusiaan manusia, ya, dari sosok diri manusia yang utuh itu adalah jiwanya, an-nafsu. Faqala li'awani, ya. Nanti harus dibedakan ya antara nafsu dengan hati, ya. Hati itu berbeda, ya. Jiwa ini, di dalam jiwa itu ada hati. Ya. Hati itu bagian penting daripada jiwa, ya. Yang menggerakkan jiwa kita itu adalah hati. Di dalam hati itu ada hawa. Makanya disebut dengan hawa nafsu, kehendak jiwa kita. Ya, jadi nafsi wadah kita yang lahiriah itu disebut dengan jism, tubuh. Nah, wadah kita yang enggak nampak itu disebut dengan nafsun. Ya. Wadah yang tampak disebut dengan jismun, tapi wadah yang tidak tampak disebut dengan nafsun. Ya. Nafsun itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh sehingga manusia bisa hidup. Nah, tentang bagaimana wujud ruh di dalam nafas, ya, bagaimana apakah dia menyatu di dalam nafas atau berpisah, ini jadi pembahasan panjang lebar di kalangan para ulama. Kita enggak membahas itu, ya. Bukan hal yang terlalu penting bagi kita untuk meyakini hal tersebut, karena kulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Karena yang namanya ruh itu adalah pengetahuan milik Allah semata, ya. Kalaupun kita dapat ilmu tentang ruh itu hanya sedikit sekali. Tapi yang jelas wadah daripada yang batin kita itu adalah jiwa. Faqala li awani udkhulu 'alaiha min muradiha. Silakan kalian masuk. Ya, kata kepala setan, biangnya setan kepada bala tentaranya, masuklah kalian ke dalam jiwa dan perhatikan apa yang menjadi keinginannya. Wanguru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha. Yang paling disenengin sama dia apa? Fa'iduha. Jaga itu baik-baik. Wa mannuha iya. Tanamkan segala bentuk motivasi di dalam dirinya agar dia mengejar apa yang dia inginkan tadi. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi kita akan dicari titik lemah kita. Kita itu lebih senang apa? Ini orang semacam ini lebih gampang digoda sama wanita, sama harta, atau sama tahta. Setiap kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Ya, maka diperhatikan apa yang menjadi keinginannya. Dipenuhi juga apa? Dipenuhi dulu apa yang menjadi keinginannya secara halal. Ya, penuhi semua yang ada dalam jiwa itu dengan ambisi. Wangkusu suratal mahbub fiha fi yaqdatiha wa manamiha. Gambarkan secara jelas apa yang menjadi ambisinya itu ketika dia tidur dan ketika dia bangun. Ya. Jadi kalau pakar-pakar bisnis itu sering menyebutkan, ya, kalau seseorang itu mau memiliki uang misalnya 500 miliar, ya, tulis itu di kertas kemudian digambarkan di dalam hati, setiap saat itu diingat-ingat. Ketika dia mau tidur ingat 500 juta. Ketika dia bangun di depan matanya itu ditulis kata 500 miliar. Masuk ke kamar mandi ada tulisan 500 miliar. Sehingga itu mengobsesi dirinya sehingga menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk akhirnya bekerja untuk mendapatkannya. Jadi ini teori, sebenarnya teori yang baik dan bagus saja gitu. Untuk sebuah cita-cita dan obsesi. Hanya persoalannya adalah ketika kita berhadapan dengan nafsu, hati-hati, apa yang menjadi obsesi kita itu bisa berjalan on the track, di atas jalur yang sebenarnya. Ketika seorang mukmin mencari dunia sebanyak-banyaknya, apa sih tujuannya? Untuk memperbaiki akhiratnya kan. Ya kalau dia masih dalam track ini, bagus. Karena semakin kaya dia, akan semakin berguna dia bagi umat manusia. Ya, fani'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, di antaranya untuk menggambarkan Abu Bakar, harta yang paling baik itu adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Jadi artinya ambisi besar mengejar sesuatu dalam dunia, ketika itu masih on the track, itu gak jadi persoalan. Bahkan itu akan menjadi akbaru a'wanin, penolong paling utama bagi seseorang untuk mengembangkan kapasitas kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dulu ketika dia tidak punya apa-apa, tidak mampu dilakukan, ketika dia memiliki segalanya itu mampu dia lakukan. Ya. Dulu dakwah Muhammad ibn Abdul Wahhab, ya, mendapatkan tempat di kalangan masyarakat Arab. Kenapa? Karena beliau berhasil mendakwahi, ya, orang-orang yang terpenting di negara Saudi Arabia. Di antaranya Ibnu Saud. Ya, yang dengan itu dia bisa menggunakan kekuasaan dari sang raja untuk memberikan pengaruh baik kepada rakyatnya. Rakyatnya diajak bertauhid semua. Rakyatnya diajak kembali kepada ajaran-ajaran tauhid. Jadi artinya apa? Kekuasaan yang didapatkan seseorang, sebesar apapun kekuasaan itu, meskipun itu merupakan ambisi daripada hawa nafsunya, dia akan menjadi kebaikan ketika dia tetap berada di atas jalur kebenaran. Ya, ad-dunya li ajalil akhirah. Semua dunia itu dipasrahkan untuk mendapatkan akhirat. Fa'idat ma'annat ilaihi wa sakanat indahuna. Ketika seseorang itu sudah nyaman dengan segala ambisinya, ini kan ambisi yang halal nih. Fatrahu alaiha kalali basyahwa. Baru mulai masukkan kehendak syahwat di dalamnya. Nanti akan dijelaskan pada poin berikutnya oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Baru kemudian masukkan kehendak-kehendak syahwat di dalamnya. Nah kamu ini sedang mendapatkan kekuasaan, ini saatnya kamu melakukan satu obsesi yang dulu pernah kamu pikirkan ketika kamu masih kecil misalnya. Kamu bisa melakukan ambisi yang pernah kamu miliki ketika kamu masih remaja. Padahal ambisi itu semuanya adalah maksiat, yang selama ini tidak pernah bisa dia lakukan. Tapi begitu dia memiliki kekuasaan, memiliki uang, atau memiliki hal-hal lain yang menjadi hasil daripada ambisinya, ditanamkanlah kehendak-kehendak syahwat ini oleh setan di dalam diri manusia. Summa jurruha biha ilaikum. Baru kemudian dengan syahwat-syahwat yang kamu tanamkan ke dalam jiwa manusia itu, giring mereka itu untuk menuju keperaduanmu. Fa'idha khamarat alal qalbi. Ketika setan sudah bisa menguasai jiwa manusia, wasarat ma'akum alihi malaktum suhur al-ain. Dan ketika setan sudah bisa menguasai jiwa manusia, di sini digambarkan dengan kalimat antum, kamu kalian sebagai bala tentara setan. Kalau kalian wahai bala tentara setan sudah bisa menguasai jiwa manusia, maka kalian bisa memiliki organ-organ tubuh mereka yang disebut dengan sughur al-ain. Misalnya organ tubuh mata, ya, matanya akan bisa kalian arahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalian bisa akan gunakan mata ini untuk menjadi musibah terbesar bagi seseorang. Kalian bisa gunakan telinganya, al-uhun, itu menjadi musibah terbesar bagi manusia. Wal-lisan, kalian bisa gunakan lisannya, itu sebagai musibah terbesar bagi dirinya. Wal-fam, wal-liyat, wal-rijal. Seluruh anggota tubuhnya itu gunakan untuk menjadi musibah terbesar bagi seseorang. Ya, karena kalau jiwa sudah dikuasai oleh syahwat yang digiringkan oleh setan, maka seluruh anggota tubuh akan masing-masing berperan menghancurkan seseorang. Kan banyak orang itu hancur gara-gara matanya. Orang itu binasa gara-gara telinganya sendiri. Orang itu hancur harga diri di hadapan Allah gara-gara lisannya. Jadi seluruh anggota tubuh yang dimiliki manusia itu bisa menjadi potensi terbesar menghancurkan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Farabitu ala hadhihi thughur kullal murabathah. Nah, posisi-posisi penting ini yang seharusnya dijaga oleh manusia, kan sudah kalian kuasai, sekarang jaga baik-baik. Ya. Fama dakhaltum minha ila al-qalbi fa huwa qatil aw asir. Apapun yang fungsi yang kalian gunakan para organ tubuh ini, pastikan bahwa orang tersebut akan menjadi korban, ya, sebagai orang yang terbunuh atau tertawan oleh anggota tubuhnya sendiri. Wa jarih muskhan bil jarahat, atau setidaknya luka parah sehingga enggak bisa berbuat apa-apa. Wala takhlu hadhihi thughur wala tumakkinu sariyatan tadkhulu minha ila al-qalbi fatukhrijukum minha. Jangan biarkan anggota tubuh ini dimasuki oleh bala tentara kebaikan, dimasuki oleh doa-doa malaikat, dimasuki oleh doa-doa kebaikan dari teman-temannya, dimasuki oleh pikiran-pikiran yang bagus, oleh iman, ya, oleh ibadah, oleh zikir. Jangan sampai, karena kalau itu dimasuki, kalian akan diusir dari organ-organ tubuh tadi. Mata orang ini akan terjaga, kalian enggak mampu lagi menggodanya. Ya. Kuping orang ini akan dijaga oleh Allah, kalian enggak akan mampu lagi menggodanya. Fala takhlu hadhihi suwa tumakkinu sariyatan minha ila qalbi wa tukhrijukum minha. Wa in ghalibtum, kalau kalian kalah untuk merebut posisi-posisi terbaik tersebut, fasta'idu fi dha'afis sariyati wa wahniha. Misalnya, kalian enggak mampu menggoda manusia dengan matanya, dengan telinganya, semuanya. Tidak mampu, kalian gagal, ya, kalian gagal dalam berperang. Maka jangan merasa putus asa, kalian bisa goda, kalian bisa halangi, kalian bisa lemahkan sesuatu yang menguatkan. Yang menguatkan matanya, telinganya itu apa sih? Selama ini zikir, zikirnya dilemahkan. Yang selama ini menguatkan pikiran dia, ya, akidah dia, iman dia apa sih? Oh, majalisul ilm. Majelis-majelis ilmu, jauhkan dia, lemahkan dia untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Oh, yang selama ini membuat dia kuat itu doa orang tua. Jadikan dia pribadi yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, rusak hubungan antara dia dengan orang tuanya. Oh, selama ini yang membuat dia itu kuat itu suami atau istrinya. Bikin mereka berantem. Ya. Jadi, segala cara dilakukan oleh setan meskipun tidak langsung merusak. Meskipun bukan langsung merusak organ tubuh manusia untuk dibuat berlaku maksiat oleh setan, setan akan merusak apa-apa yang menjadi penguat dari organ-organ tadi. Hatta la tasil ila qalb, sehingga tidak bisa masuk ke dalam hati. Wa in wasala ilaihi wasalat dha'ifatan la tughni syai'an. Sehingga semua yang menjadi pendukung itu, motivator bagi orang beriman untuk bertahan dalam keimanan itu, enggak mampu menguatkan iman mereka lagi. Atau kalaupun dia mampu dengan kekuatan yang sudah sangat lemah. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ya, luar biasanya perilaku setan, sepak terjang setan di dalam melemahkan diri manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwas rafidin, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Kita lanjutkan pembahasan kita. Fa idza tawlaitum ala hadhihi thughur, kalau kalian sudah menguasai lokasi-lokasi penting dalam peperangan, ya, manusia melawan kalian wahai setan, ya, kalian sudah menguasai hati mereka, ya, sudah berada di posisi hati mereka, di posisi mata mereka, telinga mereka, anggota tubuh mereka. Famna'u sagrol ain, mulailah satu persatu melakukan intimidasi dan manipulasi kalian pada masing-masing anggota tubuh manusia. Misalnya, sebutkan di sini. Famna'u sagrol ain ayyakuna nazratu i'tibar. Jangan sampai mata misalnya, jangan sampai mata ini digunakan manusia untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari segala sesuatu. Ya. Fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kan di dalam Al-Qur'an itu kan banyak pelajaran yang bisa dilihat dengan menggunakan mata. Ya, lihatlah, berjalanlah di muka bumi ini, wamsu, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fangzuru, lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mata bisa digunakan untuk mengambil pelajaran. Pelajaran dari kisah orang-orang yang durhaka, dari kisah orang-orang yang taat kepada Allah. Mata bisa digunakan untuk melihat ciptaan Allah, kemudian digunakan sebagai bahan untuk bersyukur kepadanya. Mata bisa digunakan untuk melihat segala ciptaan Allah, kemudian melahirkan kalimat-kalimat hikmah, syair-syair, ya, yang bisa menggugah iman untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kalangan ahli syair muslim, ya, ya, yang menciptakan kata-kata mutiara yang sangat, ya, mendorong jiwa kita untuk berlaku kebaikan, yang mereka ambil dari hasil pelajaran yang dilihat oleh mata mereka. Ini jangan sampai ada. Bal ja'alu, biarkan mata itu digunakan sebagai, ya, wa ja'alu nazarahu tafarrujan. Biarkan mata mereka itu digunakan hanya untuk nonton-nonton, maksudnya melihat-lihat, nyenang-nyenangin mata dengan melihat dan menonton segala sesuatu. Untuk memuas-muaskan diri dengan melihat segala sesuatu. Wastihsanan wa talahiyan. Untuk talahi, bersenang-senang saja, main-main saja, atau istihsan. Apa itu istihsan? Istihsan itu gini. Istihsan itu tazyinus syai. Menghiasi sesuatu yang jelek menjadi bagus. Itu istilah istihsan. Jadi istihsan itu ada banyak digunakan oleh para ulama, ada dalam istilah yang baik. Istilah yang baik itu digunakan oleh ulama ahli fikih. Istihsan itu salah satu di antara kaidah yang digunakan oleh Abu Hanifah dan orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Bukan berarti kalangan Syafi'iyah tidak menggunakan istihsan, tidak, tapi ini menjadi ciri khas dari mazhab Hanafi. Yang disebut dengan istihsanul akal, memandang sesuatu baik secara akal. Itu digunakan pertama kali dulu oleh Abu Hanifah ketika beliau tidak mendapatkan dalil dari satu perkara, karena keterkumpulan hadis pada waktu itu masih sedikit sekali. Sehingga banyak perkara agama yang tidak didapatkan dalilnya khusus dari hadis Nabi. Akhirnya digunakan akal untuk melakukan istihsan. Nah, bagaimana akal melakukan istihsan? Tentunya dengan menggunakan kaidah-kaidah. Makanya istihsan itu satu kaidah tapi isinya banyak sebenarnya. Nah, karena nanti misalnya al-adah al-adatu muhakkamah, bahwa setiap adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dalil. Ini bagian dari istihsan gitu. La darara wa la dirar, segala sesuatu yang berbahaya itu diharamkan. Itu termasuk istihsan. Ya. Jadi produk daripada dari penggunaan akal untuk menelaah dalil-dalil yang umum yang ada dalam syariat, kemudian digunakan sebagai penentuan hukum tentang satu perkara. Karena dalil secara khusus dalam perkara tersebut tidak ada. Nah, kemudian sebagian di antara ulama Hanafi juga mengembangkan, ya, mengembangkan istihsan itu menjadi berbagai macam. Ya, di antara istihsan itu misalnya melakukan terobosan hukum yang berbeda dari umumnya, ya, karena adanya hal-hal lain yang dianggap lebih kuat, dalil-dalil lain, dalil, ya, saya katakan bukannya hadis, ya, dalil, dalil menurut ulama fikih, dalil yang lebih kuat, ya, dalil yang lebih kuat itu bisa berupa hadis atau ayat, bisa berupa ijma, bisa berupa uruf atau yang lainnya. Intinya yang namanya istihsan, kita nggak bahas panjang lebar tentang istihsan karena pembahasan kita bukan usul fikih. Tapi secara umum istihsan itu bisa digunakan dalam istilah yang baik di kalangan ulama usul fikih sebagai sebuah kaidah yang sangat luar biasa. Ya, kalau tidak ada istihsan, itu banyak orang yang akan terjerumus dalam kesalahan dalam memahami syariat. Ya kan? Orang bisa minum racun karena dianggap racun itu enggak ada dalilnya tentang keharamannya. Padahal ada kaidah yang berbunyi la darara wala dirar. Segala sesuatu yang berbahaya itu diharamkan. Memang dalil yang mengharamkan racun dicari di manapun enggak ketemu gitu. Apalagi jenis racun banyak, itu kan racun ini, kalau racun ini gimana, ya, akan banyak pertanyaan. Jadi intinya kalau gara-gara kaidah usul fikih termasuk istihsan ini, pemahaman fikih kita akan rusak, ya, pemahaman kita terhadap agama ini akan rusak. Nah, kita nggak membahas tentang ini, tapi kita akan membahas kebalikannya. Ada kata istihsan yang digunakan untuk kejelekan. Ini berbeda sama sekali dengan istihsan yang digunakan oleh ulama ahli fikih ini. Istihsan ini adalah cara bagaimana kita itu mengubah sesuatu yang jelek seolah-olah bagus gitu. Itu namanya istihsan. Tazin. Zaid zayyana lahum syaitan, ketika setan itu menggambarkan di hadapan kaum muslimin pada waktu itu. A'malahum ya, su'a'malihim atau a'malahum, zayyana lahum syaitan a'malahum. Setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan mereka yang salah itu menjadi seolah-olah baik, seolah-olah bagus. Setan mengatakan la ghadiba lakum al-yawma minan nas. Hari ini kalian enggak akan menang perang. Wa ana jarul lakum, saya ini tetangga kalian. Ternyata dia adalah setan yang menyerupakan diri dengan seorang yang bernama Suraqah bin Malik pada waktu itu. Jadi badannya seperti Suraqah bin Malik padahal dia adalah setan. Mencoba menggoda kaum muslim untuk enggak berjihad, mencoba menggoda kaum muslim untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram. Dan perbuatan haram ini digambarkan dengan kebaikan, seolah-olah itu baik. Nah, ini namanya istihsan. Istihsan itu dilakukan oleh setan yang kemudian diamini oleh hawa nafsu kita. Ini kan bagus, oh iya juga. Ini kan bagus, oh iya juga. Itu namanya istihsan. Maka kembali kita kepada perbuatan. Setan mengatakan kepada bala tentaranya, perhatikan mata manusia, jangan sampai digunakan untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Biarkan mata itu digunakan hanya untuk nontoni segala sesuatu, untuk memuaskan diri saja, dan kemudian jadikan ini sebagai kesempatan mereka hanya untuk bermain-main saja. Bukan berarti bermain itu haram ya, secara mutlak. Bukan berarti melihat sesuatu yang indah itu haram, bukan ya. Nah, tetapi di sini adalah bahwa setan akan membuat mata itu hanya digunakan untuk itu. Baru kemudian akan digoda dengan sesuatu yang lebih berat, apa namanya? Istihsan. Ah, enggak apa-apa ini, bagus-bagus aja kok. Ah, enggak apa-apa ini, bagus-bagus aja. Itu istihsan. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana bentuk istihsan tersebut dalam aplikasinya ya. Fa inistalaqa nazrata ibrah. Kalau suatu saat misalnya orang ini tetap menggunakan matanya untuk mengambil pelajaran, tafsiruha alaihi binadratil ghaflah wal istihsan wa syahwah. Wah, dia sudah bisa mengambil pelajaran ini. Dari segala yang dilihat, dia ringkas, kemudian dia jadikan kata-kata mutiara, kemudian dia jadikan untuk sebagai bahan untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Semenjak saya melihat ini, melihat itu, semakin saya mengerti arti firman Allah. Ya. Ini yang disebut dengan hikmah. Ya. Jadi hikmah itu didapatkan bitatbiqil amal, amal salih, dengan melaksanakan amal soleh. Seorang yang melakukan amal soleh akan mengetahui, oh begini ternyata indahnya sedekah. Ya. Ketika orang banyak bersedekah, dia merasakan kenikmatan di dalam hatinya. Oh, ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari mereka sebagian harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Jadi orang yang banyak bersedekah, orang yang selalu membayar zakat, itu hatinya akan semakin bersih. Ini yang paling tahu orang yang paling banyak mengamalkannya. Dan itu namanya hikmah. Nah, ketika seseorang mampu mengambil hikmah, afsiruhu binazratil ghafla, buat dia untuk lengah. Wasyahwa, buat dia itu terjebak dengan syahwatnya. Wah, aku sekarang sudah jadi orang alim nih. Wah, aku sekarang sudah bisa memahami yang gak dipahami oleh sebagian besar orang. Akhirnya dia merasa diri jauh lebih pintar dari orang-orang lain. Masuklah ke dalam hatinya ujub. Jadi udah dapat pelajaran pun disimpangkan oleh setan. Dan istihsan. Nah, apapun namanya istihsan, bukankah orang itu bisa mengambil pelajaran yang baik? Bukankah istihsan itu untuk melihat perbuatan maksiat seolah-olah merupakan perbuatan yang baik? Istihsan bisa digunakan dengan berbagai macam cara. Ya. Ada orang yang misalnya rajin ibadah nih. Ya. Gara-gara dia banyak menggunakan matanya di jalan Allah, dia menjadi rajin ibadah, rajin baca Quran. Goda dia dengan perbuatan bid'ah. Lalu buat dia untuk menganggap perbuatan bid'ah itu sebagai kebaikan. Ini yang dimaksud dengan istihsan. Istihsan pada diri orang ahli maksiat beda dengan istihsan pada diri orang saleh. Ahli maksiat dibuat oleh setan menganggap baik perbuatan maksiatnya. Tapi ahli ibadah dibuat oleh setan menganggap baik kebid'ahannya. Kita bisa lihat di sini ya, kelicikan dari setan dalam menggoda manusia. Fa innahu aqrabu ilayhi wa a'laqu bi nafsi wa akhaffu 'alayhi, ya. Karena sifat-sifat tersebut, lengah, kemudian istihsan, memperturutkan syahwat, itu lebih enteng masuk ke dalam jiwa manusia, ya. Lebih mudah melekat dalam jiwa manusia karena manusia itu memang senang digoda oleh hal-hal seperti itu. Jadi orang itu digoda dengan ujub itu senang gitu loh. Orang yang merasa ujub itu kan bangga. Sama dengan orang sombong kan bangga. Sama dengan orang yang menggibah orang lain, itu kan bangga gitu. Ini disenangi oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu kita memang senang dengan hal-hal yang bisa membawa kita ke neraka. Huffatin naru bisyahwat. Perjalanan ke neraka itu ditopang dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi ini makanan empuk. Wadunakum sagra lain. Hendaknya kalian betul-betul memperhatikan potensi manusia yang disebut dengan pandangan mata. Ya, fa inna min hutanalu la bughyatakum, karena dari pandangan mata ini kalian bisa menjebak manusia. Kalian bisa menjalankan obsesi kalian untuk mencelakakan manusia. Fa inni afsattu bani Adam bi syai'in mithla an-nazar. Fa inni ma afsattu ma bani Adam bi syai'in mithla an-nazar. Karena aku, kata iblis kepada bala tentaranya, tidak pernah bisa merusak manusia dengan cara yang jauh lebih hebat daripada menghancurkan pandangan mereka. Fa inni abdhuru bihi fil qalbi badra syahwah. Gampang aja merusak pandangan mata manusia, ya. Ditanamkan aja bubuk-bubuk syahwat itu ke dalam hati mereka sehingga pandangannya langsung nyasar ke arah-arah yang salah. Summa asqihi bima'il umniyah. Lalu aku tambahkan dengan umniyah, angan-angan, supaya semakin terpedaya. Summa la azalu u'idduhu wa umannihi hatta uqawi azimatahu. Terus aku support dia, aku motivasi dia untuk semakin senang dengan perbuatan maksiat yang dilakukan dengan matanya. Wa aquduhu bizimam syahwa ila al-inkhila min al-ismah, sampai akhirnya dia hilang kendali sama sekali dengan perbuatan maksiatnya tadi. Itu yang diinginkan setan. Hanya dengan satu anggota tubuh, mata saja. Fala tahmilu amraha wassagar. Maka jangan sama sekali lengah untuk selalu membuat mata manusia itu bermaksiat. Wa afsiluhu bihasbi istita'atikum, dengan segala daya upaya kalian harus melakukannya. Wa hawwinu alaihi amrahu. Kalau ada mata berbuat maksiat, itu coba gambarkan itu sebagai sesuatu yang sepele. Ya, ini unik sekali yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini. Manik daru nadratin tad'uhu ila tasbihil khaliq. Apa sih salahnya mata itu misalnya berbuat maksiat sedikit, kalau tujuan utama itu nantinya untuk bertasbih kepada Allah, ya. Jadi melihat maksiat tapi tujuan untuk bertasbih kepada Allah. Ini godaan setan, ya. Manik daru nadrah tad'uhu ila tasbihil khaliq wa ta'ammul li badi'i sani'i. Melihat yang haram enggak apa-apa, kan melihat yang haram ini berarti kita mensyukuri Allah dengan segala kenikmatannya, betapa hebatnya Allah bisa menciptakan sesuatu yang indah ini. Maaf ya, misalnya seseorang melihat aurat lawan jenisnya yang itu diharamkan bagi dirinya, lalu digambarkan oleh setan, ya jadikan ini sebagai ibadah. Bagaimana caranya? Ya, dengan bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, betapa hebatnya Allah bisa menciptakan sesuatu yang seindah ini. Waliyadzubillah, semaliyadzubillah. Hebat gak godaan setan itu, ya. Jadi orang sedang bermaksiat tapi malah justru dia diposisikan seolah-olah dia beribadah. Ya. Orang lain mungkin melihat yang baik, coba kamu pikir, ada orang melihat orang soleh, lalu dia menggibah orang soleh, itu kan jadi dosa. Tapi kamu melihat perbuatan maksiat ini, justru kamu menjadi bertasbih kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Luar biasa, sungguh hebat Allah yang telah mampu menciptakan sesuatu seindah ini. Gara-gara maksiat, kamu justru beribadah kepada Allah. Apakah bukan hebat? Ini ucapan yang disampaikan, bisikan yang disampaikan oleh iblis, ya. Wa husni hadhihi surah allati innama khuliqat liyastadilla bihi an-nadhir. Bukankah sesuatu yang indah ini diciptakan agar kita itu bisa menghargai, memuliakan yang menciptakan sesuatu tersebut, ya. Wa ma khalaqallahu lakal aynaini sudah. Allah menciptakan kedua mata ini bukan sia-sia. Jadi manfaatkan, enggak apa-apa lihat apa saja. Yang namanya mata diciptakan kan untuk melihat gitu loh. Kalau memang tidak dicipta untuk melihat, ya berarti Allah tutup saja mata kita ketika kita melihat yang haram, kan selesai. Itu ucapan mereka yang sungguh sangat sangat luar biasa durhakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqa hadhihi surah liyahjubaha 'anil nazar. Sesuatu yang indah ini kan diciptakan memang untuk dilihat. Kalau tidak untuk dilihat, berarti pandangan seluruh makhluk seharusnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Ya, saya menjadi teringat dengan ucapan seorang alim. Dia alim, ya. Dia alim karena dia menguasai bahasa Arab, ya. Dia mengerti tafsir. Dia banyak belajar tentang apa namanya mustalahul hadis dan lain-lain. Ilmunya luar biasa. Tapi kemudian ketika dia ditanya tentang maksiat, bagaimana maksiat yang dilakukan orang dengan media-media sosial yang berkembang sekarang ini, gitu. Ya kalau kita nggak mau menggunakan media sosial itu sebagaimana memang digunakan oleh orang banyak, ya udah bikin saja payung besi besar di atas langit supaya sinyal itu nggak akan masuk ke HP-HP kita. Ya, kalau memang itu sudah masuk dengan sendirinya, bagaimana lagi itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Jadi apa yang diucapkan kayaknya sederhana aja dan seolah-olah itu merupakan kebenaran. Oh iya, berarti nggak apa-apa dong. Ya nggak apa kita nyampur-nyampurkan antara yang halal dengan haram dalam hal ini, nggak jadi masalah. Nah inilah godaan setan, laknatullah alaih kepada manusia. Ya kemudian, wa in ghafirtum bihi qalilal ilmi fasidal aqli. Nah kalau kalian berjumpa dengan sosok lain, manusia lain, ini bukan ahli maksiat ya, bukan ahli maksiat, tapi orang yang senang ibadah, tapi ya, tapi dia itu bodoh, dia nggak mau menggunakan akalnya. Dalam ibadah dia juga nggak ngikuti tuntunan ya yang benar. Nah orang yang seperti ini, faqulillahu, katakan kepadanya, hadhi surah magharun min magahiril haq. Ya, sesuatu yang haram yang kita lihat ini hanya merupakan manifestasi dari kebenaran Allah. Bukankah segala yang diciptakan Allah ini adalah kebenaran? Betul apa enggak? Betul. Allah menciptakan segala sesuatu sebagai hak. Iya hak. Berarti ini adalah manifestasi dari kebenaran Allah. Ini pelajaran sufi sesat. Ya, jadi tasawuf, pelajaran tasawuf seperti sudah saya sebutkan. Tasawuf itu sebagai sebuah nama saja. Kalau yang dimaksudkan hanya semacam tarbiyatul akhlak, membina akhlak, tazkiyatun nufuh, teori menyucikan jiwa, yang berdasarkan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, tidak ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, itu enggak masalah. Gunakan saja istilah tasawuf kalau memang itu memang dianggap baik. Ya, itu hanya istilah, mau digunakan tasawuf, mau digunakan akhlak, mau digunakan istilah tazkiyatun nufus, terserah. Tetapi yang menjadi persoalan, tasawuf itu sudah banyak digunakan orang selama ini untuk mempelajari teori menyucikan jiwa yang banyak menggunakan cara-cara yang salah. Ada yang banyak menggunakan cara-cara yang benar secara dalil dari Quran dan hadis, tapi melakukan tindakan berlebihan. Berlebihan dalam zuhud misalnya, berlebihan dalam warok misalnya, sehingga berakhir pada mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ada yang akhirnya banyak menggunakan hadis-hadis lemah dan palsu, dan paksu untuk menguatkan semangat dia dalam ibadah. Ada yang digoda lebih parah daripada itu. Nah, kita bicara ini tentang sufi dalam konteks yang sesat tadi. Ya, seseorang yang, ya, dulu waktu saya mempelajari di fikih ini sempat dibahas ya. Dibahas panjang lebar, bahkan Imam Al-Ghazali juga sempat membahas ini, meskipun beliau pada sisi ini, beliau berada dalam pihak yang benar insya Allah, karena beliau tidak setuju dengan pandangan sebagian ahli sufi yang demikian. Ya, kalau melihat maksiat segala macam, katakan ini sebagai manifestasi dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, fad'uhu ila al-qawli bil ittihad. Nanti ajak mereka untuk memahami konsep ittihad. Apa ittihad itu? Ittihad itu wahdatul wujud. Bahwa Allah itu bersatu dengan makhluk. Allah itu bersatu dengan makhluk. Jadi apapun yang kita lihat itu adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Sehingga akhirnya mereka bisa, maaf ya, di antara ahli sufi itu ada yang minum khamar. Bagi saya minum khamarnya enggak haram karena saya sudah tahu hakikat daripada khamar. Hakikat daripada khamar, ya. Saya enggak sholat enggak apa-apa karena saya bisa berzikir kepada Allah. Karena saya yakin Allah itu bersatu dengan semua makhluknya. Ketika kita yakin kita ada Allah, Allah adalah kita, maka segala sesuatu itu menjadi tidak sebagaimana yang dipandang oleh manusia. Loh, kenapa disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis ini haram? Itu bagi orang yang belum mengerti hakikat. Ya, belum sampai kepada puncak hakikat. Ini ibarat orang awam yang belum mengerti apa-apa. Misalnya kalau kita ngajarin orang nyetir gitu ya. Gini, harus pandang ini. Itu bagi orang yang baru belajar. Ketika orang sudah mahir itu enggak perlu lagi. Teori-teori tadi tinggalkan. Nah, ketika orang belajar bertinju, kaki kiri maju, kaki kanan ngikutin. Serak secara hampir bersamaan. Ya, ketika kita mukul dengan tangan kiri, tangan kanan otomatis menahan kepala dengan double cover. Single cover. Ya, kemudian ketika musuh menyerang dengan kuat, ya tutup kepala kita dengan double cover, gunakan body weaving dan lain sebagainya. Ya. Itu dalam teori kan. Tapi begitu orang sudah ahli dalam bertinju itu nggak dipakai lagi. Nah, mereka menggunakan teori ini. Kalau orang sudah mahir dengan hakikat, dia nggak butuh lagi dengan syariat. Jadi ajak mereka untuk memahami kaidah wahdatul wujud, dan ini keyakinan kafir ya. Bahkan kalangan ahli sufi saja banyak yang tidak menerima kaidah ini. Karena ahli sufi itu bertingkat-tingkat. banyak kalangan ahli sufi yang tidak bisa menerima tentang keyakinan wahdatul wujud, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk, itu tidak benar karena itu kekafiran. Nah, makanya ada seorang di antara orang yang memahami wahdatul wujud, ketika di akhir hidupnya dia mengucapkan la ilaha illallah, para ulama ahli sunnah pada waktu itu langsung mengatakan kafara billah ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia kafir dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah menurut pemahaman dia itu beda. La ilaha illallah menurut pemahaman dia itu adalah Allah adalah saya adalah Allah. Ya, buat apa saya beribadah kepada Allah? Itu tandanya saya beribadah kepada diri saya sendiri. Waliyadzubillah, waliyadzubillah ya. Jangan dipahami, ya, jangan dekati sedikit pun pemahaman seperti ini ya. Ikhwas kalifidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan yang sangat kufur sekali yang diyakini oleh sebagian gulat sufi ya, sebagian kalangan sufi yang radikal. Fa in lam yaqbal fal qaul bil hulul al am al khas. Kalau enggak bisa digoda dengan wahdatul wujud, goda dengan pemahaman hulul dulu. Baik itu yang umum maupun khusus. Hulul itu apa? Hulul itu kalau dikatakan hulul itu kelas apa SD-nya. Maka wahdatul wujud itu perguruan tingginya. Jadi untuk sampai kepada wahdatul wujud kita harus memahami hulul dulu. Aina ma tawalu fasama wajhal, di manapun kalian menghadap ya. Di situ ada wajah Allah. Ini kan yang dipahami oleh orang-orang hulul. Jadi artinya di mana kita menghadap di situ ada Allah. Jadi Allah bertempat di mana-mana. Di manapun kita menghadap di situ Allah. Itu yang dipahami. Allah di mana-mana. Itu pemahaman hululiyah. Pemahaman hululiyah. Nah, dari situ ketika Allah di mana-mana, ketika Allah di mana-mana berarti ketika Allah ada dalam ketika kita memandang manusia, Allah ada dalam manusia. Kita memandang hewan, Allah ada dalam hewan. Bahkan kita memandang khinzir, ya, babi, Allah ada di situ. Maka masuklah dia ke dalam pemahaman wahdatul wujud. Jadi pemahaman hululiyah ini hanya merupakan langkah-langkah awal seorang akan terjebak pada pemahaman wahdatul wujud. Wala taqna'u minhu biduni dzalik. Pokoknya kalau orang yang punya pemahaman bodoh kayak tadi, ahli ibadah tapi dia itu bodoh, ya, buat dia terjumus pada pemahaman ini. Inilah puncak daripada dakwah kalian sebagai setan. Fa innahu yasiru min ikhwani nasara. Kalau orang sudah memahami wahdatul wujud, itu berarti mereka sama dengan saudara-saudara mereka dari kalangan Nasrani. Pemahaman Nasrani kan memahami Trinitas. Tiga itu satu, satu itu tiga. Ya, anak itu anak, ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, ada Tuhan bapak. Mereka itu tiga, satu, satu itu tiga. Artinya apa? Semuanya bersatu kan gitu. Nah, jadi orang-orang yang memahami wahdatul wujud ini seperti orang-orang Nasrani bahkan lebih sesat. Nasrani hanya memahami wahdatul wujud pada tiga saja. Pada zat Allah itu sebagai Tuhan Bapa menurut mereka, kemudian Maryam sebagai Tuhan Ibu dan Yesus yaitu Isa bin Maryam sebagai Tuhan Anak. Tetapi orang-orang yang memahami wahdatul wujud menganggap Allah itu menyatu dengan semua makhluknya. Setiap makhluk adalah Allah. Allah itu adalah makhluk, makhluk itu adalah Allah. Wal iyadzu billah, summal iyadzu billah. Mereka lebih sesat bahkan dari orang-orang Nasrani. Famuruhu hina idzin bil ifnah. Kalau mereka sudah memahami konsep wahdatul wujud ini, baru giring mereka untuk menjadi orang yang baik secara pengamalan. Bil ifnah misalnya menjadi orang yang sangat menjaga harga diri, wasiyana, wal ibadah, ahli ibadah, wuzud, zuhud dalam kehidupan di dunia. Pokoknya semua perbuatan ini itu dijadikan sebagai kebiasaan mereka supaya secara lahirnya mereka tampak sebagai orang-orang yang sangat soleh. Padahal keyakinannya adalah keyakinan kafir. Tubuhnya saleh, tapi keyakinannya kafir. Untuk apa? Wastadu alaihi bihil juhal, agar bisa digunakan untuk menyesatkan orang-orang jahil yang lain. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, alladhi ya'budullah bighairi ilmin, orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, alladhi yufsidu akthar mimma yuslihu, hal yang akan dirusak dia akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Jadi ada orang ahli ibadah tapi enggak pakai ilmu, maka akan lebih banyak orang yang dia sesatkan. Ketika dia sudah semakin tersesat, orang melihat dia itu kagum. Luar biasa zikirnya, luar biasa baca Qur'annya, luar biasa sholat malamnya. Orang lihat dia itu terpukau. Sehingga dengan itu dia bisa menjaring semakin banyak orang bodoh yang terjebak dalam kesalahan yang dia lakukan. Fahadha min akrabi khulafai, ini adalah khalifah terbesarku, kata setan. Wa akbaru jundi, tentara terbaikku, katanya. Bal ana min jundih wa awani, bahkan boleh dikatakan aku ini adalah bala tentaranya. Jadi setan itu ngaku sebagai bala tentara kalau orang itu sudah sesat seperti ini. Ya, enggak apa-apa lah ngaku kalah ya. Yang penting menang. Itu ucapan setan ya, ngaku kalah sama manusia biarlah sebagai bala tentara manusia, tapi dia menang karena berhasil menyesatkan manusia. Jadi makanya ketika para ulama menjelaskan seperti Syekhul Islam dalam Al-Furqan baina awliya ar-rahman wa awliya syaitan menjelaskan tentang wastamta'tum bi khalaqihim wastamta'u bi khalaqikum ya, bahwa setan dengan manusia itu saling mencari kesenangan ya. Setan itu mencari kesenangan dari manusia, manusia mencari kesenangan dari setan, sehingga timbul keakraban dan cinta kasih di antaranya mereka. Ini yang terjadi antara setan dengan wali-wali setan. Nah, ketika sudah menjadi wali-wali setan, masing-masing di antara manusia dengan setan itu merasa menang semua. Wali-wali setan menganggap, wah ini setan sudah tunduk sama saya ini ya. Mereka itu sudah menjadi pengikut saya. Setan mengatakan kebalikannya, ini manusia sudah disesatkan olehku. Dia sudah sebagai pengikutku. Jadi masing-masing antara setan dengan wali-walinya merasa bahwa dia yang lebih baik dari setan, dan setan mengatakan dia yang lebih baik dari manusia tadi. Ya, itu yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian itu tentang mata. Kemudian telinga. Hifdzul udhun an sima'il muharramat. Bagaimana cara menaklukkan satu posisi strategis yang dimiliki manusia yang lain, itu pendengaran. Summa mna'u saghral udhuni ay yadkhula minhu ma yufsidu 'alaikumul amra. Coba perhatikan telinga manusia ya, jangan sampai masuk ke dalam kuping manusia itu sesuatu yang bisa merusak pekerjaan kalian. Fastahidu alla yadkhul minhu illa al-batil. Coba upayakan yang masuk ke telinga itu yang batil-batil saja. Jadi kalau dia dengar pengajian segala macam yang baik-baik itu, biarin masuk telinga kanan keluar telinga kiri, masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya. Jadikan mereka itu sebagai pendengar-pendengar yang terbodoh ya. Cuma bisa dengar tapi enggak bisa memanfaatkan apa yang mereka dengar. Tapi kalau dengar batil langsung hafal ya. Dengar yang jelek-jelek itu langsung terpaku di dalam otaknya. Fa innahu khafifun ala nafsi. Karena mendengar yang batil, yang jelek ini lebih enak, lebih nyaman dalam hati manusia. Wa tastahlihi wa tastajmilu. Nafsu manusia itu senang, seperti saya sebutkan tadi ya. Setiap orang melakukan hal-hal yang jelek, itu pasti dia senang gitu loh. Ya, orang yang menikmati hal-hal yang haram dengan mata kan senang, dengan telinga kan senang. Orang yang berbuat maksiat dengan lidahnya itu pasti merasa senang. Kemudian wa takhayyaru a'zabal alfaz wa asharaha lil albab. Kalau orang itu lebih pintar, misalnya ada orang lebih pintar sehingga agak susah dipancing dia untuk mendengar hal-hal yang jelek. Ya, gunakan kata-kata terbaik. Ya. Inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku, kata iblis, adalah juru nasihat terbaik buat kalian berdua, pada Adam dan Hawa. Ini kan jurus yang digunakan iblis. Jadi datang kepada Adam bukan seperti orang yang goda untuk berbuat jelek ya, tapi seperti orang yang menasihati ya. Saya kasihan sama kamu ini ya, misalnya dari dulu kamu kerja kayak gini aja ya, teman-teman kamu sudah kaya, kamu gak kaya-kaya. Ini kan jurus setan kan seperti itu. Kalau membuat istri sama suami itu apa namanya bertengkar, itu di masing-masing seperti itu. Kepada istri dikatakan, kamu ini sudah istri yang paling sabar, enggak ada manusia di dunia yang lebih sabar dari kamu terhadap suaminya. Tapi buat sesekali lah, kamu jangan seperti itu, jangan ngalah-ngalah amat lah, sesekali ngelawan kenapa ya, nanti harga diri kamu sebagai wanita itu rendah di hadapan suami. Kepada suami juga begitu ya. Menghadapi istri yang keras jangan dilawan dengan lemah, kita harus tunjukkan kalau laki itu lebih kuat. Ya teriak lagi. Ya, dia nyubit kamu tembeleng kepalanya, kira-kira kayak gitu lah ya. Bahasa setan seperti itu. Nah, jadi datang kepada kita sebagai juru nasihat. Pilihlah perkataan paling baik. Tahayyur a'zabal alfaz. Gunakan kata-kata dan ungkapan paling baik ya, yang bisa menjebak seseorang. Wamzazuhu bima tahwan nufus mazza. Kemudian campurkan dengan hawa nafsu, campurkan dengan syahwat. Wa alqul kalimah fa'in ra'aitum minhu isra'an ilaiha fajuju yakhwatiha. Kemudian masukkan satu kata penting ya, satu kata kunci yang akan mengeluarkan dia dari kebenaran. Fa'idha ra'aitum minhum isra'an ilaiha fajuju yakhwatiha. Kalau kamu melihat orang ini mengikuti petunjuk kalian tadi, mengikuti kata kunci kalian tadi, langsung disusupin, ditambah ya, wajma'uhu ya, fazujuhu artinya wajma'uhu biakhwatiha, dengan jurus-jurus yang lain untuk memperkuat ucapan kalian tadi. Wa kullama sadaftum minhu istihsana syai'in. Kalau misalnya orang ini menggunakan kupingnya untuk mendengarkan yang haram, lalu dia berusaha menganggap perbuatan itu sebagai kebaikan, ya, fa'alihi juhu bizikri. Motivasikan dia. Ya, berikan dia pujian supaya dia merasa senang dan bangga dengan pendapatnya. Maka jangan heran ya, orang yang mempromosikan kemaksiatan, mempromosikan kebid'ahan, mempromosikan perbuatan-perbuatan haram itu, semakin hari itu mereka semakin segar. Semakin hari mereka semakin banyak menggunakan cara untuk memotivasi orang mengikuti perbuatan mereka. Kenapa? Karena setan selalu berusaha menambah jurus-jurusnya supaya orang ini semakin lihai dengan kemaksiatannya. Wa iyyakum ayyadkhula min hadza astaghri syai'un min kalamillah. Jangan sampai kuping manusia itu mendengar sesuatu dari kalamullah. Jangan sampai dia tertarik mendengar apalagi menghafal kalamullah atau kalam rasulih atau hadis-hadis nabi. Atau kalamin nasaha atau mendengar ucapan-ucapan hikmah dari para ulama. Fa in ghulibtum ala dzalik. Nah, ini yang menariknya. Ketika kalian kalah, ada orang menggoda manusia supaya jangan baca Quran juga, ya. Jangan hadir di majelis taklim, dia hadir juga. Digoda dengan berbagai macam cara, ya. Jangan menghafal Quran, makan malah semakin rajin dia menghafal Quran. Berarti setan dalam langkah ini kalah, ya. Nah, kalau kalian itu kalah, fa in ghulibtum ala dzalika dakhala min dzalika syai'un fahulu masih fahuluhu bainahu wa baina fahmi. Nah, godaan kalian yang kedua, acak-acak pemahaman mereka. Mereka sudah hafal Al-Qur'an. Ya, mereka sudah hafal hadis-hadis Nabi. Mereka rajin masuk ke dalam majelis ilmu. Rusak pemahaman mereka itu terhadap firman Allah. Pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Halangi mereka untuk memahami, mentadabbur, merenungkan, mengambil manfaat dari semua itu dengan cara apa? Di antaranya biudkhari dibihi alih, dengan menjelaskan tentang kebalikannya. Jadi ketika seseorang misalnya sedang menjelaskan tentang sunnah, ajak dia untuk menyukai bid'ah. Ajak dia untuk menyukai bid'ah. Makanya bahasa ahli bid'ah itu begini. Kalau ada orang menanyakan tentang dalil perbuatan mereka, udah lakukan saja. Nanti kamu akan senang melakukannya. Ini bahasa setan. Sahabat muslim dan muslimah, ini bahasa setan. Karena bahasa setan itu mengajak orang yang rajin mempelajari sunnah untuk senang dengan kebid'ahan. Nanti dengan itu mereka akan mengubah pemahaman dari membela sunnah menjadi membela bid'ah. Ini hati-hati. Begitu juga kemaksiatan. Ya, hal-hal yang baik yang mereka pelajari, ajarkan mereka kebalikannya. Ya, hulu bainahu wa baina ma ya'lamun bi ifsadi mafahimihi. Dengan merusak pemahaman mereka. Dengan cara diantaranya mengajarkan kepada mereka kebalikannya. Au bitahwili dzalika wa ta'zim. Atau dengan nakut-nakutin mereka. Wa ifhami anna hadha amrun qathila bain nufus wa bainahu fala sabila laha ilaih. Artinya begini, ketika ada orang rajin ngaji, ada orang rajin mengamalkan kebaikan, takut-takutin mereka. Ya. Berikan gambaran kepada mereka, ini amalan sebenarnya soleh, ini amalan bagus, tapi ini terlalu tinggi levelnya buat kita. Belum saatnya kita sampai ke level ini, ya. Kalau kita coba ngamalkannya nanti jatuh lebih sakit lagi. Terbaik amalkan yang lain dulu, yang lebih rendah. Tinggalkan ini. Ditakut-takuti bahwa ini terlalu berat buat kita, ya. Tidak layak bagi kita untuk mengamalkannya pada saat ini. Hadza amrun hila baina nufus wa baina fala sabila lahu. Ini beban terlalu berat. Ini syariat terlalu berat. Ya? Kita tidak akan mampu memikulnya. Ya? Kita tidak akan pernah mampu memikulnya. Wa inna bi ikhlasiha la nufus wa la ishtiqa bihi wa yakuna bima huwa a'la indan nas. Jadi gambarkan kepada mereka bahwasanya perbuatan yang kita lakukan ini terlalu memaksa diri gitu loh. Bukankah yang lebih baik itu kita mengamalkan segala sesuatu yang lebih mudah diterima oleh pandangan manusia? Oh, ini kan perbuatan sunnah, kan sunnah yang lain masih banyak. Ini kan perbuatan baik, kan perbuatan baik yang lain masih banyak. Itulah godaan setan ketika setan berusaha mengganjal keinginan seseorang untuk senantiasa mempelajari dan mengamalkan kebenaran. Nah, ini tahap-tahap yang dilakukan oleh mereka itu sangat luar biasa sekali. Wa annal ishtighali yanbaghi an yakuna bima huwa a'la indan nas wa a'azzu alaihim wa aghrab indahum, ya. kalau kita mau dakwah kita diterima orang banyak, harusnya begini dong, ya, karena orang lebih senang. Misalnya kalau mau dakwah itu harus banyak ketawanya, ya, semakin banyak lucu-lucunya orang semakin senang, ya. Kita sampai lupa dengan kaidah-kaidah. Wala tuksir dhahib, jangan kamu memperbanyak tawa, fa inna kasrata dhahib tumithul qalb, terlalu banyak ketawa itu akan mematikan hati, ya. Bahwa syariat telah memberikan kelapangan kok, ya. Termasuk di antara tempat di mana kita boleh bercanda itu justru dalam belajar memang, ya. Jadi ketika belajar kita boleh kok menggunakan sebagian di antara cara-cara kita untuk menghibur mereka, ya. Tapi tidak boleh terlalu banyak. Porsinya tidak boleh terlalu banyak. Tapi sebagian di antara kita mengatakan, ini kan yang disenangin orang banyak nih, ya, masuk saja lewat wilayah ini, sudah. Dakwah tentang hal-hal yang prinsip itu nanti belakangan loh, ya. Tentang tauhid belakangan, karena kalau kita ajarkan tauhid orang akan berpecah belah. Ajarin yang gampang-gampang dulu, ini ajarin dulu, ini ajarin dulu, ya. Ajak mereka senang dulu dengan syariah. Kalau mereka senang ngaji sudah gampang kita masukin ke dalamnya. Kenyataannya adalah kebalikan. Kalau kita ajarkan kepada umat manusia segala sesuatu itu dengan cara yang salah, begitu kita ajarkan dengan cara yang benar, justru mereka yang lari. Misalnya nih, ada seorang ustaz, seorang guru, untuk menarik perhatian, ya, diamalkan hal-hal yang salah, ya. Kemudian untuk mengikuti mereka, bid'ah-bid'ah sedikit nggak apa-apa, ah, ya. Kemudian ajarkan kepada mereka dengan banyak tertawa dan lain sebagainya. Nah, begitu kita berubah konsepnya, mulai serius, mereka akan berkata, wah, ustaznya udah berubah. Ya. Oh, dulu rupanya dia mau ngajar kita seperti itu hanya untuk memancing kita saja. Ternyata kita diakal-akalin selama ini. Ternyata hakikatnya dia tidak seperti itu dan lain sebagainya. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bagaimana manusia itu digoda syahwatnya melalui mata, melalui telinga dan melalui apapun yang dimiliki, ya. Penjelasan Syekh tentang mata ini masih cukup panjang, nanti insyaallah akan kita jelaskan lanjutannya pada pertemuan kita yang akan datang esok hari insyaallah pada jam yang sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.